Tanda merah itu, oh, membakar hatiku. Bekas bibir itu membuatku terluka. Apakah engkau mengkhianati cinta? Selain diriku, adakah cinta lain selain cintaku? Apabila ada, katakan siapa. Adakah cinta lain selain cintaku? Selain cintaku, apabila ada, katakan siapa. Tanda merahku, oh, membakar hatiku. Bekas bibirku membuatku terluka. Apakah engkau mengkhianati cinta? Tanda merah membakar hatiku, bekas bibir.